إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin adik-adik anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah para hadirin di Masjid Agung Darussalam Probolinggo dan juga para pendengar setia radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Usman TV kemudian juga Niaga TV dan yang lainnya rahimani wa rahimakumullah mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin dan masih di bab al-yaqin dan tawakkul, keyakinan seorang muslim dan ketawakalan seorang muslim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis ke-81 dari kitab ini atau hadis ke-8 dari bab yakin dan tawakal. Di mana di hadis tersebut Imam An-Nawawi menyampaikan sebuah riwayat yang merupakan cuplikan dari rentetan peristiwa yang sangat besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat beliau yang sangat setia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan ketika mereka bersembunyi di Gua Thawr selama 3 hari 3 malam, dan di hari pertama mereka sempat terkejar sampai di depan pintu gua. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di situ mengatakan bahwa seandainya mereka mau melihat kaki-kaki mereka, yakni mau melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma?" Apa persangkaanmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ini apa persangkaanmu tentang dua orang yang sedang terkepung seperti ini? Ya. Tapi yang ketiganya adalah Allah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan besarnya ketawakalan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala a'ma absarahum, membutakan, yakni menjadikan orang-orang kafir Quraisy tidak melihat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Adapun riwayat-riwayat yang menceritakan tentang adanya angkabut, laba-laba yang membangun sarangnya di mulut gua, kemudian riwayat yang menceritakan tumbuhnya sebuah tetumbuhan atau pohon di depan mulut gua sampai ranting-rantingnya, kemudian di situ ada burung dara yang membuat sarangnya, dan yang lain-lain, sampai juga perkataan orang-orang musyrikin, riwayat yang mengatakan orang-orang musyrikin berkata bahwa tidak mungkin ini gua yang seperti ini ada tumbuhannya, ada apa namanya, laba-labanya, ada burung darahnya, tidak mungkin dimasuki. Maka ini adalah riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, ya. Yang dan ini adalah sebab zahir, ketika yakni sebuah sebab cerita tentang bahwa tidak terlihatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan oleh hal-hal itu diantaranya. Akan tapi yang benar, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang tidak benar, tidak sahih. Yang benar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar dengan asbab ma'nawiyah. Ini sebab yang tidak tampak. Ini termasuk adalah kelebihan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti halnya ketika beliau berhasil meloloskan diri dari rumah beliau, padahal saat itu, malam itu, beliau dikepung oleh sekitar 40 orang pemuda dari semua suku Arab, ya, semua suku Arab yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya seperti ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hampir saja terkejar oleh Suraqah. Ketika Suraqah sudah berhasil mendengar atau sudah dekat sehingga bacaan Quran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terdengar, menunjukkan betapa dekatnya, maka tiba-tiba Suraqah pun jatuh. Ini sebab-sebab yang ma'nawi, ya, yang tidak diketahui secara apa? Secara zahir. Nah, ini hadis ke-81 yang menunjukkan apa? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bertawakal. Kemudian dari hadis itu juga bisa diambil faedah bahwa apabila ada seseorang mengeluhkan tentang kekhawatirannya, maka hendaklah kita ingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu kan Abu Bakar mengkhawatirkan tentang keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhawatiran beliau tentang keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dibandingkan kekhawatiran beliau tentang dirinya sendiri, Abu Bakar. Makanya dulu guru saya sampai mengatakan, sempat bertanya, menurut kalian siapakah orang-orang yang paling pemberani di antara sahabat? Mungkin kalian akan jawab Umar bin Khattab, tapi yang benar adalah Abu Bakar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan kejadian-kejadian termasuk di hijrah. Kejadian hijrah, kemudian kejadian-kejadian yang lain yang menunjukkan keberanian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya dalam hijrah ketika Abu Bakar berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau Abu Bakar merasa bahwa ada bahaya yang mungkin muncul dari arah depan mereka, maka beliau pun maju ke depan. Ya, menantang bahaya. Ini menghadang bahaya supaya bahaya itu tidak mengenai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, tapi mengenai dirinya dulu. Kalau dia perkirakan nanti bahaya, artinya bahaya itu daerah-daerah yang mungkin daerah yang belum pernah dilalui oleh orang. Ketika hijrah itu beliau menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jadi jalan yang masih apa istilahnya, ya, masih perawan, ya, katanya begitu. Belum pernah ditempuh oleh orang-orang, hanya orang-orang yang berpengalaman saja yang tahu jalan itu. Ketika dirasa bahaya itu akan muncul atau ada ancaman bahaya dari belakang, maka Abu Bakar pun mundur, ya, mundur di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara kesetiaan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar untuk menjadi teman dalam berhijrah, ya. Wallahu ta'ala alam. Hadis ke-81 kita lewati, alhamdulillah. Kemudian sekarang kita akan menginjak hadis berikutnya, itu hadis ke-9. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, at-tasi'u, hadis ke-9 dari bab yakin dan tawakal, atau hadis ke-82 dari hadis dari kitab ini. An ummil mu'minin Ummi Salamata, dari ibunda orang-orang yang beriman, itu Ummu Salamah. Wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifatul Makhzumiyah radhiyallahu taala anha. Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah, dari kabilah Al-Makhzum radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, beliau apabila keluar dari rumahnya, ya, qal, beliau mengatakan bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku sesungguhnya aku berlindung kepadamu, na'udzu bika, berlindung denganmu atau kepadamu, an adillah, agar aku ini tidak tersesat, au udhalla, atau disesatkan, ya, supaya aku ini senantiasa, atau supaya aku jangan tersesat, an adilla, au udhalla, atau disesatkan oleh orang lain, baik dalam perkara dunia ataupun akhirat, au azilla, dan aku berlindung kepadamu supaya aku tidak tergelincir, azilla, au uzalla, atau aku digelincirkan oleh orang lain, ya, tergelincir dalam kesalahan supaya aku tidak berbuat kesalahan, atau dijadikan oleh orang lain sehingga aku berbuat salah, ya, au azlima, dan aku berlindung kepadamu ya Allah supaya aku ini tidak mendolimi orang lain, au uzlama, atau didolimi oleh orang lain, nah, bisa dibedakan, ya, jadi cuma beda harokat artinya beda, au ajhala, atau aku berbuat bodoh kepada orang lain, ya, berbuat perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang tidak sopan, tidak baik kepada orang lain. Au yujhala alayya, atau aku ini dibodohi oleh orang lain. Ya. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar rumah. Kita tahu bahwa manusia itu ya cuma dua kondisinya, di dalam rumah atau di luar rumah. Ini dari dalam rumah akan keluar, dan dari luar rumah akan masuk. Kondisinya begitu, akan masuk rumah atau akan keluar rumah, di dalam rumah atau di luar rumah. Maka dalam perpindahan kondisi ini, hendaklah setiap muslim bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika keluar rumah, kita diajari ini doa bismillahi tawakkaltu. Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal. Ya. Dengan namamu ya Allah, aku minta tolong kepadamu ya Allah untuk bisa bertawakal kepadamu. Karena kita enggak tahu apa yang akan menghadang kita di jalan nanti. Ya, madarat apa yang akan menghadang kita? Entah madarat yang sifatnya duniawiyah, bahaya-bahaya yang sifatnya duniawi, ataupun bahaya-bahaya yang sifatnya ukhrawi, yang mengancam agama kita. Nah, kita ini bertawakal kepada Allah supaya kita dijaga. Maka barang siapa wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan mencukupinya dari segala macam kebutuhannya. Maka ini kita dianjurkan begitu. Keluar rumah diajarkan doa ini. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Mungkin sebagian kita belum hafal doa ini, ya. Ada baiknya dan alangkah baiknya dihafal. Caranya bagaimana? Kan betapa sering kita keluar bawa catatan, pulang ke rumah nanti dicatat ini doanya. Ya. Besok pagi insyaallah keluar apa ngunder neng omah? Kemungkinan besok pagi keluar, sing ngajar ya ngajar, sing neng pasar ya neng pasar, sing neng toko ya neng toko, sing apa megawe ya megawe, banyak yang pagi keluar rumah. Paling tidak besok keluar rumah kemana? Ke masjid, ya kan? Keluar rumah menuju masjid yang bapak-bapak, ya kan? Ini maka doa ini masya Allah sering sekali. Banyak kesempatan untuk menghafalkannya. Catat kertas kecil kemudian dibaca. Karena penting sekali doa ini. Doa ini adalah doa minta perlindungan kepada Allah secara sempurna. Ya. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku ini disesat, tersesat atau disesatkan. Jangan sampai aku menyesatkan orang. An adilla au udalla, atau aku disesatkan oleh orang. Au azilla, atau aku tergelincir. Au uzalla, atau digelincirkan oleh orang lain, dibujuk-bujuk supaya berbuat buruk misalnya, ya. Aku azlima au zlama, aku berlindung kepadamu supaya aku tidak mendzalimi orang. Mungkin ngunekke klakson ngageti wong kan bisa mendzalimi orang, njundil ya. Bapak-bapak lagi naik sepeda kita bunyikan klakson terlalu apa? Terlalu dekat. Twin langsung melompat orangnya misalnya. Terdolimi, atau mungkin kita melewati genangan air sehingga kita apa mengguyur orang yang kita lewati ya, sehingga memandikan motor secara gratis dengan air genangan air. Jadi seperti ini yang mungkin kita harus banyak berlindung kepada Allah, atau mungkin yang lain yang lebih parah dari itu, na'udzubillahi min dzalik, membuat orang celaka dan yang lain-lain. Ini penting ya untuk kita baca. Maka dan di bab ini masya Allah sudah berapa doa yang kita pelajari. Yang pertama dulu, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua yang ketika akan tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja' ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta dan seterusnya. Kemudian doa ini, bismillahirrahmanirrahim ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au dhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajala au yujhala alaya. Ini sudah berapa doa kita dapatkan di bab ini. Nanti ada doa lagi yang sudah masyhur, kita semua insyaAllah rata-rata hafal insyaAllah ta'ala. Nah ini doa-doa ini dihafal karena kita butuh menyatakan ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk memperbaharui juga ketawakalan kita kepada Allah. Karena hakikatnya kehidupan manusia itu adalah senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perubahan kondisi itu kita dianjurkan untuk ada zikir-zikir tertentu. Kalau jalan naik ada zikirnya, jalan turun ada zikirnya, hujan turun pun ada zikirnya, dengar petir pun ada zikirnya, masya Allah. Ganti bulan juga ada, ganti bulan itu melihat hilal. Hilal itu apa? Bulan sabit tanggal 1. Itu ada doanya. Ya. Keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya. Jadi perpindahan-perpindahan kondisi-kondisi seperti ini ada doanya. Melepas baju ada doanya, memakai baju ada doanya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau minum ada doanya, setelah minum ada doanya, paling tidak alhamdulillah kan begitu. Jadi masya Allah, melihat buah apa bunga yang apa pohon yang berbuah ada doanya, melihat lagi berjalan, melihat orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketidaksempurnaan atau musibah yang lain, ada doanya. Begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak mungkin lepas dari ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus banyak-banyak ini. Ya paling tidak kita punya buku doa dan zikir lah. Jadi ada kondisi apa kita tahu doanya, dikantongi. Ini gak usah malu-malu ngantongi buku doa dan dikir, ya. Ketemu apa namanya, ketemu orang jahat misalnya, sebentar jangan marah dulu, cari doanya, ya kan? Nah, mantenan misalnya, jadi manten anyar, ya. Mau apa? Megang jidat istrinya, sebentar cari doanya dulu. Jadi ketergantungan kita kepada Allah itu kalau bisa sepanjang waktu, ya. Itu buku doa dan zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita punya. Baik, ini hadis ini menunjukkan bahwa kita ini senantiasa harus bertawakal, ya. Terutama ketika kita sedang keluar rumah. Ketika masuk rumah pun demikian. Ini kan keluar rumah. Masuk rumah pun ada doanya yang menunjukkan bahwasanya kita ini betul-betul bergantung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Mau masuk rumah. Ya, mau masuk rumah kita pun bertawakal. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah. Siapa tahu begitu masuk langsung disambut wajah yang apa? Kita tawakal, yang penting wis ndonga, ya kan? Wis tawakal mbuh piye carane. Nah, jadi begitu. Ini setiap perubahan kondisi, ya, Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk menyatakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis keberapa? 70 atau 82. Kemudian hadis selanjutnya ya, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam di sini kan Di antara faedahnya adalah hadis ini mengajak seorang muslim hendaklah senantiasa berlindung kepada Allah dari segala macam apa? Kesesatan, perbuatan bodoh, kezaliman, melenceng dari jalan yang lurus. Ini senantiasa seperti itu. Termasuk ketika kita singgah, ketika kita singgah di satu tempat, itu pun kita dianjurkan untuk berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita mengajak anak kita ke tempat wisata atau pinggiran sawah lah, ya. Pinggiran sawah, tempat wisatanya pinggiran sawah, ya. Kita pingin atau ke kebun binatang, ya kan? Ke kebun binatang misalnya. Maka jangan lupa, atau nginep di sebuah penginapan, jangan lupa kita pun berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, 3 kali, ya. Karena barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 3 kali ketika dia singgah di satu tempat, maka Allah akan menjaga dia dan dia tidak akan termadharati oleh apapun dengan izin Allah sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Ya, sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Misal masuk ke penginapan, ke hotel atau apa namanya singgah di satu tempat, jangan lupa doa-doa semacam ini. Doa-doa sederhana tapi luar biasa. Luar biasa pengaruhnya, sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qalahu thalathan lam yudurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dhalik. Barang siapa yang mengucapkan hal itu 3 kali, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan termadharati oleh apapun sampai dia meninggalkan tempatnya tadi. Ya, maka ini penting sekali kita ajarkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita, ya, ketika kita ajak outdoor misalnya, atau kita ajak camping, atau kita ajak wisata kemana untuk menghibur mereka, maka jangan lupa kita mengucapkan doa-doa semacam ini. Kita ajak doa mereka, doa keluar rumah dengan doa yang tadi, bismillahirrahmanirrahim. Yang guru-guru masya Allah yang biasanya apa, mengajak lari-lari muridnya guru olahraga, ayo doa dulu diajari, ya. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udzalla, sampai di tempatnya a'udzubika limatillah tamati min syarri ma khalaq, Anda dapat kebaikan berlipat insyaallah taala. Wong dudu guru agama kok ngajari donga, kalau dikatakan begitu, ya kan, bukan guru agama kok ngajari apa, doa. Ya kita tanya kembali, emang yang harus berdoa cuma guru agama? Yang berdoa apakah hanya boleh guru agama? Ya, kasihan kita ini kalau bukan guru agama enggak boleh berdoa, ya. Pedagang pasar pun ada saatnya untuk berdoa, masuk pasar, ada doanya. Dan rugi kalau masuk pasar tidak berdoa, karena pahalanya besar sekali masya Allah. Man qala inda syaina dakhala suq la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, kalau ada yang salah tolong saya diingatkan. Maka kutiba lahu alfa alfi hasanah, maka ditulis baginya 1 juta kebaikan. Wa muhiyat anhu alfa alfi sayyi'ah, dan akan dihapuskan darinya 1 juta keburukan. Wa bunya lahu baitun fil jannah, dan akan dibangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah, masuk pasar loh, ya. Kita yang punya profesi di pasar itu Eman-eman kalau enggak hafal doa ini. Apa tadi doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma ada tambahan sedikit dari kalimat thayyibah yang kita hafalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu. Sampai sini sama ya? Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu. Sampai sini sama. Tambahannya wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma tambah tiga kalimat saja. Ya. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dituliskan sejuta kebaikan, dihapuskan sejuta keburukan, dibangunkan rumah di surga. Kita ini kalau apa pasar itu maksudnya di sini supermarket. Supermarket itu kan pasar itu. Ya. Masuk toko yang besar. Kita terkadang masuk toko kalau ada apa undian rumah itu semangat sekali kita ngisi nomor apa? KTP. Pikiran kita dapat apa? Rumah. Padahal ini enggak usah ngisi nomor KTP. Insyaallah dapat rumah. Di surga lagi, masyaallah. Ustaz, kalau sering setiap hari mengucapkan, saya bolak-balik ke pasar itu tiap hari berapa kali? 2 kali Ustaz paling enggak. Ya kan? Pagi masuk, nanti duhur keluar. Berduhur masuk lagi. Itu gimana? Berarti sehari dapat 2 rumah. Terus apa yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala? Nanti mau ditaruh di mana? Lu ditaruh di mana? Ya di surgane panjenengan benjing. Ketika Allah sudah dapatkan memberikan Anda surga, rumah-rumah itu ada di sana. Ya. Jadi seorang penduduk surga itu kan luas surganya itu kan sekian kali lipat dari bumi. Jadi dari apa namanya? Kekuasaan yang ada di bumi sekian kali lipat. Makanya enggak usah bingung nanti rumahnya ditaruh mau ditaruh di mana. Allah yang menjanjikan sudah jelas, la yukhlifullahu wa'da. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, ini jelas ini. Sementara yang nulis KTP itu enggak jelas. Ya, belum pasti. Sementara ini pasti. Maka coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada bersinggungan dengan pasar, ini kesempatan luar biasa dapat rumah di surga. Ya, dapat rumah di dalam surga, dihapuskan kesalahannya, kemudian dituliskan kebaikannya, masya Allah. Maka dalam perubahan-perubahan kondisi semacam ini kita sangat dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis selanjutnya adalah hadis ke-10, Al-Ashir. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata, yakni yaitu ketika idza kharaja min baitihi, yaitu ketika keluar dari rumahnya, barang siapa yang mengucapkan ketika dia keluar dari rumahnya, ini sudah hafal insyaallah, bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, dan dilanjutkan dengan mengucapkan la haula wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan ketaatan, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Yuqalu lahu, maka dia akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Wahai engkau, sesungguhnya engkau sudah diberi hidayah, sudah di kufita, dicukupi, wa wukita, dan engkau sudah dijaga. Ini pentingnya doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Apa tadi janjinya? Hudita, dapat petunjuk. Kufita, dicukupi. Wukita, dijaga. Dijaga dari apa? Nanti ada hadis yang melengkapinya, ya. Watanaha anhu syaitanu, masya Allah. Dan syaitan pun menjauh dari dia. Hanya kalau baca doa ini jangan tergesa-gesa, ya. Betul-betul diresapi bacanya. Jangan tergesa-gesa. Jangan sambil apa? Melayu asal apa? Karena sudah saking hafale. Jadi kalau melayu bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Coba dicermati isinya. Kemudian zikir yang paling bagus adalah ketika lisan dan hati itu bersatu. Jadi bukan hanya sekadar apa? Lisan. Tapi ketika lisan dan hati bersatu, lisan mengucapkan dan hati memikirkan, itu kuat sekali. Ya, itu sangat sangat kuat pengaruhnya. Maka kalau sudah mengucapkan doa ini, dapat tiga. Hudita, dapat hidayah. Kufita, dapat kecukupan. Wukita, dapat penjagaan. Watanah ha'an hu syaiton, dan syaiton pun akan pergi menjauh. Sudah? Isya? Pinter menit? Dua? Dalam? Oh, 11 menit? Oh, masya Allah. Taib. Kemudian syaitan pun menjauh. Ya. Siapakah syaitan? Syaitan musuh kita. Yang dia mengincar kita dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Entah kita tidur, entah kita bangun. Tidur aja di tunggu nih sama sama musuh kita, naudzubillah min dzalik. Ya. Tidur dikencingi apanya? Telinganya, ya. Kemudian kalau mau bangun, naumun tawil. Tidur yang panjang, masih lama itu. Setan begitu. Bahkan dalam riwayat setan itu tidur di mana? Di lubang hidung kita. Loh, Ustaz, apa cukup? Lah, itu kan perkara gaib, kita enggak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan seperti itu. Ketika kita tidur, setan membikin apa? Ubet-ubet tiga ini. Apa? Mengikat tiga. Tiga ikatan di tengkuk kita. Mana, Ustaz, enggak ada? Ya enggak ada, dong, perkara gaib. Kalau diwujudkan mungkin kita grembel-grembel begini, karena ikatan di tengkuk itu hanya akan hilang ketika kita bangun kemudian berzikir menyebut nama Allah. Kemudian setelah itu apa? Berwudu. Setelah itu apa? Salat. Betapa seringnya kita bangun gregah lupa donga. Astagfirullah, kan begitu. Alhamdulillah itu masih seperti itu, nggih. Okay. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Biasanya gerigah liwatku, ya kan, dan yang lain-lain, ya. Kemudian tidak langsung berwudu, kemudian mungkin sebagian tidak sholat. Maka betapa banyak kalau diwujudkan itu perkara yang gaib, pating grembel gitu ini rambut kita, ya, kunci reakeh. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, tidak menampakkan yang seperti itu, tapi kita diajarkan. Setan itu kita tidur pun ditunggoni. Kita mau buka baju pun ditunggoni. Sampai kita masuk ke dalam WC pun ditunggoni. Makanya hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita pakai tutup aurat begini ya. Masya Allah, raketon. Begitu melebu WC jadi tontonan. Tontonan gratis sama syaitan. Terus caranya bagaimana? Makanya masuk WC ada doanya. Supaya kita tidak terlihat oleh syaitan. Kalau kita buka baju ada doanya. Supaya kita tidak menjadi tontonan gratis syaitan. Kalau suami sedang mendatangi istrinya ada doanya. Supaya syaitan tidak ikut serta. Ketika makan ada doanya. Supaya syaitan tidak ikut serta dalam makannya. Ini musuh. Ketika kita keluar sudah doa ini, syaitan pun akan pergi. Senang kita dijauhi musuh kita. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan di sini, hadisun hasan, zada Abu Dawud, dan ditambahkan dalam riwayat Abu Dawud, fayakulu, syaitan yang pergi tadi pun berkata, li syaitanin akhar, kepada setan lain yang mau mendekati kita. Jadi yang sudah tahu kita berdoa pergi, ada setan lain mau datang. Apa kata setan yang pergi? Kaifalaka birojulin, ngapain kamu, mau apa kamu dengan laki-laki itu? Ini apa maumu dengan laki-laki itu? Qad hudiya wa kufiya wukiya, orang itu sudah diberi petunjuk, sudah dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah, kamu mau ngapain? Jadi setan yang pergi ngasih tahu setan yang datang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setan saling kerjasama, saling memberi informasi. Makanya hati-hati. Lu ngapain, apa untungnya Ustaz? Setan ngasih informasi setan padahal ini. Lah iya, kalau enggak dikasih informasi, setan yang kedua ini sia-sia datangnya. Buang-buang waktu, mendingan cari yang lain. Kan gitu, cari objekan yang lain. Ini orang ini udah enggak bisa diobjek. Ini setan ngasih info kepada setan. Maka jangan heran kalau para dukun pun bisa tahu kabar yang terjadi di tempat yang lain. Datang apa namanya pelanggan, nuwun sewu mbah, kula kepingin cari jodoh. Kemudian simbahnya mengatakan, kowe nek turu madep ngalor ya. Nggih leres. Sisi pojok omah kono to, nggih leres. Kenapa? Karena calling-callingan dulu, setannya dukun sama setan yang ada di rumah itu. Ini enggak heran kalau bisa dapat informasi. Enggak usah heran. Makanya calling-callingan, ta'awun, kerjasama. Ya, kerjasama. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya setan itu saling bekerja sama untuk menyesatkan manusia. Adapun yang sudah tidak bisa sesatkan, udah, jangan ke sana. Ngapain kamu dengan orang itu? Orang itu udah enggak bisa digoda. Sudah dapat hidayah, sudah dijaga oleh Allah dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan hadis ini. Karena sesungguhnya ini sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billah. Sampun telepon? 5 menit. Cukup insyaallah satu hadis lagi nggih. Insyaallah. 5 menit. Ya. Hadis ke-84 dan ini adalah hadis terakhir di bab ini insyaallah taala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anasin, dan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, beliau mengatakan, kana akhawan, ada dua orang bersaudara. Ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat. Wa kana ahaduhuma, salah satu dari dua saudara itu, dua orang bersaudara itu, ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu, mencari hajatnya, apa yang ingin didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering menemui, rutin tiap hari ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang satu. Wal akhar, yang kedua, yahtarif, kerja. Tiap hari kerja, kerja, kerja, cari nafkah. Fasyakal muhtarifu akhahu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tiap hari kerja, suatu saat mengadukan dan mengeluhkan kondisi saudaranya. Saya kerja, dia enggak. Saya kerja, dia menemui kamu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bihi. Barangkali engkau dapat rizki dengan sebab saudaramu. Barangkali engkau dapat rizki dengan sebab saudaramu. Ya. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang mencari ilmu. Bahwa orang yang mencari ilmu insyaallah taala akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang keutamaan orang yang menanggung talibul ilm atau orang yang sibuk dalam masalah ilmu, menanggungnya, membantunya, meringankan bebannya, bahwa dia akan diberi rizki oleh Allah karena dia membantunya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allaka turzaku bihi. Barangkali saja rizki yang kau dapatkan selama ini adalah sebab karena engkau menafkahi saudaramu. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, silahkan sibukkan diri dengan ilmu. Dan sibukkan diri juga dengan membantu para tulabul ilm. Sisihkan orang yang memiliki kelebihan harta, sisihkan untuk para tulabul ilm. Misalnya membantu SPP mereka, membantu uang saku mereka, kita cari siapa di antara mereka yang membutuhkan, dan begitu seterusnya. Dan lebih utama lagi, talibul ilm jangan menjadi tanggungan orang lain. Sebagaimana orang lain pun ditanggung oleh Allah karena membantu talibul ilm, maka sang talibul ilm insyaallah akan ditanggung oleh Allah karena dia berusaha bekerja mencari nafkah untuk menafkahi dirinya yang sedang sibuk dalam mencari ilmu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Dan hadis ini juga mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa namanya? Rezeki itu bukan bergantung pada banyak sedikitnya yang kita keluarkan, tapi semuanya adalah bergantung kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.